Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 802. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ibta'tu zaitan fi suq. Falamma istaujabtuhu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, aku pernah membeli minyak di pasar. Falamma istaujabtuhu, setelah selesai saya bertransaksi, selesai saya melakukan akad untuk membeli minyak di pasar, lakiyani rajulun, tiba-tiba ada orang yang mendatangiku, fa'atani ribhan hasana, kemudian dia mau ngasih keuntungan yang baik, keuntungan yang menggiurkan, keuntungan yang banyak. Fa'aradtu an adriba ala yadir rajul, dan saya ingin untuk bersalaman dengan orang ini. Fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i, tiba-tiba ada orang di belakangku yang menarik pundakku. Faltafattu, kemudian aku menoleh ke belakang. Fa'idha Zaid bin Thabit, ternyata yang narik adalah Zaid bin Thabit. Faqala, kemudian Zaid mengatakan, la tabi'hu haythu ta'tahu hatta tahuzahu ila rahlika. Jangan kamu menjual barang ini di tempat kamu membelinya sampai kamu memindahkannya ila rahlika, ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual barang di tempat dia membelinya, hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim, sampai para pedagang itu memindahkan barang tadi ke tempatnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lafadznya dari Sunan Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan hadis ini insyaallah hadis yang sahih, dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi sebagaimana dalam ta'liqnya untuk Mustadrak Al-Hakim. Tayyib, kita akan bercerita tentang hadis ini ya. Ada berapa pihak yang terlibat di sini? Ada 1, 2, 3, 4 atau 5? Ada berapa orang yang terlibat dalam hadis ini? Ada 4 orang ya. A, penjual pertama minyak. B, Ibnu Umar. C, pembelinya Ibnu Umar. D, Zaid bin Thabit. Berarti ada 4 orang yang diceritakan oleh Ibnu Umar dalam satu hadis ini. Ibnu Umar beli minyak dari A. Ibnu Umar membeli minyak dari si A dengan harga tertentu, deal transaksi. Falamma istaujabtuhu, selesai saya bertransaksi sehingga sudah dibayar oleh Ibnu Umar, tiba-tiba datang si mepet ke Ibnu Umar, berapa harga? Sekian dirham, mau gak saya beli dengan harga sekian dirham, dikasih keuntungan. Berapa harga? Misalnya 100 dirham, mau gak saya beli 130 dirham, saya butuh minyak. Fa'aratu an adriba ala yadir rajul, kemudian saya ingin menyetujuinya, dan tanda setuju adalah dengan salaman. Makanya jual beli disebut al-bai', dari kata ba'un. Ba'un artinya satu depa. Karena transaksi jual beli itu ketika pelakunya setuju, maka mereka menjulurkan depanya untuk melakukan salaman. Fa'aradtu an adriba 'ala yadir rajul. Saya hampir saja menyetujui dengan salaman kepada orang itu. Fa'akhadha rajulun min khalfi, tiba-tiba ada seseorang yaitu si D menarik pundakku dari belakang. Faltafattu, kemudian aku noleh, ternyata dia adalah Zaid bin Thabit. Lalu Zaid mengingatkan, jangan kamu jual barang ini di tempat kamu membelinya sampai kamu pindahkan ke tempat orang atau ke tempatmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual barang dagangan di tempat dia bisa, di tempat dia membelinya, sampai barang itu dipindahkan ke tempat mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lafadz ini ada dalam Sunan Abu Dawud. Hadis ini hadis yang sahih, tadi sudah kita sebutkan ya. Ada satu kejadian. Orang awam memahami aturan seperti ini meskipun mereka tidak pernah ngaji. Orang awam memahami aturan seperti ini meskipun mereka enggak pernah baca hadis ini. Dan itu dua kali saya pernah menemukannya. Ada orang yang dia beli rambutan. Dia beli rambutan di kebun. Kemudian kami ingin membelinya. Ketika kami ingin beli, mereka melarang. Baik penjual maupun pembeli melarang. Enggak boleh beli di sini. Mau baik mau beli ke penjual, ke pemilik kebun, atau beli dari orang yang beli rambutan tadi, dua-duanya dilarang. Si A pemilik kebun, si B pembeli rambutan. C datang mau beli, dilarang. Baik mau beli di tempat si A maupun beli di tempat si B, dua-duanya dilarang. Sampai mereka ini pisah. Dan mereka, saya yakin ini orang awam, gak pernah ngerti masalah hadis seperti ini, gak pernah ikut kajian muamalah, tidak ngerti yang namanya gerakan anti riba. Jangankan seperti itu, saya yakin Sabtu hari dia gak kenal. Sehingga dia sama sekali tidak ada gambaran kalau dia memahami aturan syariah. Tapi secara naluri mereka melarang hal ini. Wallahu a'lam. Karena mereka memahami ketika itu dilakukan, baik belinya di tempat si A atau belinya di tempat si B, itu akan membuat sakit hati kedua belah pihak. Kalau belinya di tempat si A, berarti dia dapat harga lebih murah, menyakiti hati si B. Kalau dia membelinya di tempat si B, nanti dapat harga lebih mahal, menyakiti hati si A. Dan bisa jadi menyakiti hati si C. Maka selesai transaksi, ketiganya sakit hati. Karena itu mereka melarangnya. Kejadian yang kedua, ini di TPA, tempat pelelangan, TPI bukan TPA, tempat pelelangan ikan di Lamongan ya. Ada nelayan yang baru bongkar kapal, kemudian dia bawa ikan ke seorang tengkulak. Begitu ikan dituang, wah, mereka akan milih sesuai yang diinginkan. Kami ikut nimbrung, ikut milih, enggak boleh. Mau beli, enggak boleh. Nanti dulu, sampai ini selesai, baru dilakukan transaksi jual beli. Sehingga mereka tidak ingin ketika A dan B sedang bertransaksi jual beli, kemudian selesai akad, hadir C mau ikut terlibat akad, secara naluri mereka melarang. Nanti bisa dibuktikan ya. Mungkin barangkali ingin melihat kejadiannya langsung di pasar, ada orang kulak, Anda coba langsung nimbrung di situ mau nawar, pasti akan dilarang. Tunggu dulu sampai selesai dilakukan. Nah, model seperti ini bagian dari fitrah mereka, bahwa menjual barang di tempat dia membelinya termasuk dilarang. Tayyib. Dan ini semakna dengan menjual barang sebelum takabut. Menjual barang sebelum takabut. Ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Menjual barang sebelum takabut itu bisa jadi penjual dan pembeli sudah berpisah, tapi barang masih berada di tempat penjual. Kalau dalam kejadian ini, penjual dan pembeli masih berada di satu tempat. Barang sudah diterima oleh pembeli, tapi belum dipindahkan. Belum dipindahkan. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa hikmah kenapa ini dilarang. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama kenapa transaksi seperti ini dilarang. Yang pertama, jual beli seperti ini dilarang karena ini hakikatnya adalah transaksi tukar menukar uang dengan uang yang di situ ada kelebihan. Dan hikmah ini berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hikmah ini yang pertama ini berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh Atha bin Abi Rabah, mengapa orang tidak boleh menjual kembali barang yang telah dia beli sebelum takabut? Jawaban Ibnu Abbas apa? Dzaka darahim bid darahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang, sementara barangnya tidak ada, makanannya tertunda, dalam arti tidak ada. Sehingga kalau saya membeli, atau misalnya Ibnu Umar membeli minyak seharga 100 dirham, di tempat yang sama dia bayar 100 dirham, kemudian setelah itu menyusul orang di tempat yang sama ngasih uang 130 dirham. Berarti hakikatnya apa? Terjadi tukar menukar uang 100 dengan 130 dan barangnya tidak ada. Dan ini termasuk diantara transaksi riba, yaitu riba fadl. Yaitu riba fadl. Dia memberikan 100 tapi dia menerima 130. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa transaksi seperti ini dilarang karena berarti ada pihak yang dia mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Ada pihak yang mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dan dalam Islam, setiap keuntungan harus berbanding dengan resiko kerugian. Karena itulah tidak diperbolehkan ada orang bisa mendapatkan peluang untung tapi dia tidak punya resiko rugi. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Hadisnya sudah pernah kita baca ya. Empat larangan jual beli. Sudah pernah ini? Baik. Bentuknya bagaimana? Penjual dapat untung dalam waktu seketika, padahal barangnya tidak dia pindahkan, sehingga dia tidak menanggung resiko terhadap barang. Dia tidak menanggung resiko kerugian terhadap barang. Kenapa? Karena barangnya belum dia pindahkan. Minyak berada di situ, masih di majelisnya penjual pertama. Ketika Ibnu Umar langsung menjualnya ke konsumen, maka dia sama sekali tidak menanggung resiko kerugian terhadap barang. Dan di saat itulah dia tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menjual barang yang belum diterima dilarang, karena ini bisa memicu sengketa antara penjual pertama dengan penjual kedua, bahkan dengan konsumennya, terutama antara penjual pertama dengan penjual yang kedua. Karena dalam posisi ini penjual yang pertama mengetahui nilai keuntungan penjual yang kedua. Dia menjualnya tadi seharga 100. Ini bisa menjual seharga 130. Maka akan muncul perasaan gak enak. Kok gampang sekali. Begitu dia bayar, dalam waktu sekejap sudah bisa mendapatkan keuntungan. Dan itu diketahui oleh penjual pertama. Ini akan membuat dia mengalami penyesalan, sehingga bisa jadi dia gak jadi jual. Saya gak jadi jual, ini uangnya saya kembalikan 100, mana barangnya. Kemudian konsumen tadi diminta untuk beli langsung ke dia. Ini nanti saya jual ke kamu 120 saja. Kalau ke dia kan 130, ke kamu 120 saja. Nah, akhirnya terjadilah kondisi seperti tadi, membuat ketiga pihak tadi sakit hati. Karena itu transaksi seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga hikmah mengapa transaksi dilarang sebelum dilakukan taqabud. Satu apa tadi? Hakikatnya adalah riba fadl. Yang kedua, penjual mendapatkan keuntungan tanpa risiko rugi. Yang ketiga, memicu peluang terjadinya permusuhan. Baik, selesai ya. Sekarang kita akan pindah ke hadis berikutnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masih dalam hadis dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, qultu ya Rasulullah, inni abi'ul ibila bil baqi, fa abi'u bid dananir wa akhudhu ad darahim, wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad dananir, akhudhu hadha min hadhi wa uti hadhihi min hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma shay'un. Rawahul khamsah wa sahahahu al-hakim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjual unta di daerah Baqi. Jualan kok di kuburan? Baqi di masa silam tidak semuanya kuburan. Baqi itu seperti satu padukuhan, wilayah yang cukup luas. Kalau di tempat kita seperti satu pedukuhan. Dan dulu di masa silam, di masa sahabat, tidak semua wilayah Baqi itu kuburan. Hanya bagian yang dekat dengan Masjid Nabawi yang itu merupakan kuburan. Sedangkan kemana lagi? Ke timur, ya. Baqi itu berada di timurnya masjid. Sedangkan ke arah timur terus itu perluasan. Dan disebut dengan Baqi al-Gharqad, karena di Baqi dulu banyak pohon gharqad. Wallahu a'lam, apakah di Baqi ada pasar atau tidak. Yang jelas kata Ibnu Umar, dulu beliau pernah menjual unta di Baqi. Fa'abi'u bid-dananir wa'akhudhu darahim, aku menjual unta dengan harga dinar, tapi saya menerima pembayaran dengan dirham. Wa bi'u bid-darahim wa akhudhu dananir, dan saya menjual dengan harga dirham, tapi saya menerima dengan harga dinar. akhudhu hadha min hadhi wa uti hadhi min hadha. Terkadang saya jual dengan uang A, bayarnya pakai uang B. Terkadang saya jual dengan uang B, bayarnya pakai uang A. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa an ta'khudhaha, tidak masalah kamu mengambil uang yang berbeda itu, bi si'ri yaumiha, sesuai dengan harga pada waktu kamu transaksi. Malam tatafarraqa wa bainakuma syai'un, selama ketika kamu berpisah masih menyisakan uang yang belum terbayarkan. Dengan satu syarat, ketika kamu berpisah tidak boleh menyisakan uang yang belum terbayarkan. Tayyib. Hadis ini dalil tentang masalah apa hukum utang real bayar rupiah, utang rupiah bayar real. Apa hukum jualan travel haji atau umroh, harga pakai dolar bayar rupiah, atau harga rupiah bayarnya dolar. Bandrolnya 5.000 dolar, bayarnya pakai rupiah. Bandrolnya sekian juta rupiah, bayarnya pakai dolar. Apa hukumnya seperti ini? Kejadian ini pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita bisa jadikan ini sebagai acuan. Maka meskipun model transaksinya ada di zaman sekarang, tapi kasusnya sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Tayyib. Kejadiannya begini. Ibnu Umar jual unta. Harganya 10 dinar. 10 dinar. Deal 10 dinar, deal. Kemudian orang ini bawa uang. Lalu dibayar. Oh, ternyata adanya dirham. Loh, Pak, saya enggak punya dinar, punyanya dirham. Ya serah apa bayar pakai dirham. Lain dibayar pakai dirham. Ada juga unta yang lain boleh jual dengan harga 100 dirham. Pembelinya nunjukkan, wah, uang saya adanya dinar. Ya sudah enggak apa-apa, bayar pakai dinar. Sehingga, dan kejadian ini bisa jadi tidak sekali, tapi selama beberapa hari. Kadang hari pertama ada kasus A, hari kedua ada kasus B, dan begitu seterusnya. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengizinkan dengan syarat sewaktu pembayaran dilakukan sudah tidak ada lagi nilai yang terutang. Harganya berapa? 10 dinar. Saya boleh enggak bayar pakai dirham? Boleh. Terus caranya gimana? 10 dinar itu kalau dijadikan dirham jadi berapa? Oh, misalnya jadi 100. Berarti wajib bayar 100 dirham, tidak boleh ada yang tercicil. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Sehingga enggak boleh ini adanya 90, nanti yang 10 menyusul, enggak bisa. Wajib tuh tunai. Sudah? Harganya pakai dirham 100 dirham. Ini saya punyanya uang dinar. Ya boleh, silakan. Anda bayar pakai dinar. Tapi wajib tunai. 100 dirham kalau didirhamkan, kalau didinarkan jadi berapa? 10. Maka dia ngasih 10 dinar. Tidak boleh ada yang tertunda. Jika ada yang tertunda, dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Karena hadis ini melarang, ya. Kenapa hadis ini melarang? Apa hikmahnya ini dilarang? Hakikatnya ini riba. Riba apa? Nasi'ah. Hakikatnya adalah riba nasi'ah. Dari mana bisa dipahami riba nasiah? Dipahami riba nasiah karena orang ini melakukan dua akad. Orang ini melakukan dua akad. Coba perhatikan skema ini ya. Ibnu Umar dan pembeli, dia melakukan dua akad. Berapa akad? Dua akad. Jadi akad yang pertama adalah akad jual beli. Akad yang kedua adalah akad sharf. Jual beli sharf. Akad jual belinya 10 dirham, 10 dinar. Dinar bahannya apa, Pak? Emas. 10 dinar. Terus ini disharf, dialihkan ke dirham. Sharf 10 dinar jadi 100 dirham. Kalau yang bagian depan enggak ada masalah. Bagian belakang yang nomor 2, yang nomor 2, jika dilakukan secara tunai boleh. Tapi jika dilakukan secara kredit hukumnya riba nasiah. Sehingga seolah-olah terjadi tukar menukar 10 dinar dengan 100 dirham yang dilakukan antara Ibnu Umar dengan konsumennya. Terus gimana? Berarti 100 dirham ini wajib tuh tunai. 10 dinarnya diwakili oleh onta. Maka transaksinya harus dilakukan secara tunai. Jelas ya Allah? Onta jadi 10 dinar, betul? Onta menjadi 10 dinar. 10 dinar mau dijadikan 100 dirham. Kalau onta jadi 10 dinar enggak ada masalah. 10 dinar mau dijadikan 100 dirham, ini wajib tunai. Sehingga dalam posisi seperti ini, dalam posisi ini, maka harus dilakukan, tidak boleh ada yang tertunda. Sehingga kalau bayar 90 dulu, yang 10 nyusul, ini kena riba nasiah. Paham insyaallah? Baik. Bandrol haji 15.000 dolar. Kalau dia bayar nyicil pakai dolar, boleh enggak? Kalau dia bayarnya nyicil pakai dolar, boleh enggak? 5.000 dulu bayar. Terus nanti 5.000 lagi. 5.000 lagi, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi karena dia enggak punya dolar, langsung dia konversi. Di negara kita tidak boleh melakukan transaksi kecuali pakai rupiah. Sehingga nanti dalam transaksi yang dilakukan, pembayarannya boleh bandrolnya pakai dolar, tapi pembayarannya pakai rupiah. Lalu dia cicil 5.000 dolar itu berapa? Anggap saja 5 juta misalnya. Anggap saja 5 juta, insyaallah ya. 5.000 dolar adalah 5 juta. Sehingga 5.000 dolar, 15.000 dolar berarti 15 juta. 5.000 dolar dia bayar dulu, dia bayar 5 juta. Nanti bayar lagi 5 juta, bayar lagi 5 juta, ini riba nasiah. Kenapa riba nasiah? Karena dia melakukan sharf tapi tidak tunai. Sehingga dalam kasus seperti ini, dalam kasus seperti ini wajib dilakukan secara tunai. Dipahami insyaallah? Nah. Contoh yang lain. Ada orang utang real ketika di Saudi. Pada waktu mau pulang mampir dulu di Kornis. Kemudian orang belanja di situ. Nah, ketika dia belanja di Kornis kekurangan duit, lalu utang. Nanti saya bayar di Indonesia. Boleh seperti ini. Asal bayarnya dengan nominal yang dengan mata uang yang sama. Utang real, bayar real. Jika dia bayarnya nanti pakai rupiah dan itu diperjanjikan, hukumnya riba nasiah. Saya utang 100 real. Berapa 100 real? 2,5 juta. 2,5 juta ya. Atau 4 juta? 4 juta. Kok 4 juta? 400 ribu. Saya utang 100 real, nanti bayarnya 400 ribu. Nanti saya bayar di Indonesia. Seperti ini dilarang, karena berarti dia melakukan akad sharaf tapi tidak tunai, sehingga dia utang dengan nilai yang nilai real, tapi dia bayarnya pakai rupiah dan tidak dilakukan secara tunai, dan itu termasuk riba nasiah. Tanya. Sekarang kalau misalnya utang 100 real, kemudian sampai di tanah air mau dibayar pakai real. Ketika mau membayar, ternyata dia enggak punya real. Akhirnya dibayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Dia utangnya real, tidak ada perjanjian mau dibayar pakai rupiah. Tapi ketika mau membayar, yang utang ini enggak punya real, akhirnya mau dibayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau tadi dia utang real, lalu dia berjanji, nanti kalau sampai tanah air kamu saya kasih 500 ribu. Saya utangnya 100 real. Nanti sampai tanah air saya kasih 500 ribu. Boleh atau tidak ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hakikatnya tukar menukar uang dengan uang, namun tidak tunai. Yang kedua, dia utang real dan komitmennya akan dibayar pakai real. Ternyata ketika di tanah air dia enggak punya real, akhirnya mau dibayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Sama atau beda ini? Sama atau beda? Beda. Yang kedua ini boleh, namun dengan syarat harus dibayar tunai. Sehingga dalam kasus yang kedua itu terjadi dua akad. Pelunasan utang kemudian disorf. Nah, ketika dilakukan akad sorf, wajib dilakukan secara tunai. Nah, sorf di sini bisa mengikuti kesepakatan harga. Terus per kursnya berapa? Sesuai kesepakatan. Misalnya mau 4.000, mau 4.500, terserah. Tidak harus mengikuti pasar yang ada di bank. Kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dan ini yang kedua ini diperbolehkan karena hakikatnya dia melakukan akad sharaf secara tunai. Bisa membedakan? Bisa ya? Alhamdulillah. Tayyib, selesai di sini berarti dua hadis yang sudah kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi di sesi yang pertama. Bagi jamaah sekalian, silakan yang ingin bertanya bisa mengirimkan melalui kertas, ya, lewat kertas saja. Takutnya waktunya tidak cukup. Sambil menunggu Ustaz, silakan bagi jamaah putra putri yang ingin bertanya bisa menyiapkan melalui kertas. Dan sudah ada beberapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan bisa seputar pembahasan pagi ini atau yang berkaitan dengan fikih jual beli atau fikih lainnya. Gimana? Nah itu nanti waktunya. Nanti itu nggak cukup. kita sampaikan. Nanti tak nonton. Sekali lagi silakan untuk jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa menyiapkan melalui kertas dan nanti kita sampaikan kepada Ustaz Aminur Bait. Afidhullah. Untuk pendengar radio Muslim bisa bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08232727533, di 08232727533. Sekali lagi untuk pendengar radio Muslim dan pendengar radio dakwah lainnya yang bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08232727533. Kita lanjutkan. Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk kita bacakan saat kita prioritaskan untuk yang berkaitan tentang materi. Bismillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi pernah menyuruh sahabat untuk menyilangkan pohon kurma tapi gagal. Apakah Nabi lalu mengganti kerugian kurma yang gagal panen tersebut? Jika kita mengalami kejadian yang semisal, apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fikum. Nah, wa fikum barakallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sahabat untuk mengkawinkan kurma tapi gagal. Dan apakah beliau ganti rugi? Jawabannya, beliau tidak ganti rugi. Karena beliau hanya menyarankan. Sedangkan al-mubasyir, pelaku langsungnya adalah pemilik itu sendiri. Maka di sini justru menjadi dalil untuk sebuah kaidah yang bertanggung jawab terhadap kesalahan adalah pelaku dan bukan penyaran. Maka jika saya menyarankan Anda, nanti kalau sudah sampai rumah, silahkan semuanya tidur. Lalu ternyata Anda nurut tidur semuanya. Dan gara-gara Anda tidur, banyak sekali tahu yang gosong, nasi gosong. Misalnya ya, ada madharat disebabkan Anda tidur. Apakah saya harus ganti rugi? Jawabannya tidak. Loh kok Anda ngapain ikut-ikutan saya? Maka di posisi seperti ini, saya tidak bertanggung jawab untuk ganti rugi, karena saya hanya menyarankan dan Anda yang melakukan. Padahal Anda berhak untuk tidak menuruti apa yang saya sarankan. Begitu ya. Di situ ada dua jenis manusia. Yang pertama mubasyir, pelaku langsung. Yang kedua musabbib, pemicunya. Nah, pemicu itu tidak disalahkan kecuali ketika dia memaksa. Tapi yang disalahkan adalah pelaku langsung, al-mubasyir. Nah, kaidah seperti ini ada di kitab Al-Wajiz fi Idhahil Qawaid Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Siddiqui Burnu, bahwa bedakan antara pelaku langsung dengan orang yang sebatas memberikan saran. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, kita membeli barang ke supplier, barang tersebut kebetulan stoknya habis, maka harus inden. Supplier pesan ke Cina, Saya dan supplier tawar menawar dengan dolar, lalu deal harga di 16,5 dolar atau 16,5 dolar. Pembelian 3.500 PCS dikali 16,5 dolar, total 57,750 dolar. Disepakati 900 juta rupiah. Dan disepakati pembayaran DP 50% dan sisanya 50% pelunasan setelah barang datang dari Cina. Bagaimana dengan sistem pembayaran tersebut, Ustaz? Dibolehkan atau ada dua pilihan yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, bandrolnya dolar, sehingga dealnya pakai angka dolar. Berapa harga dealnya? Misalnya tadi 500 dolar. Berarti nanti Anda harus bayar pakai dolar, baik tunai atau nyicil. Atau pembayaran yang kedua adalah bandrolnya pakai rupiah. Ya sudah, ini diregani rupiah saja. Berapa? Ya, 50 juta. Maka nanti Anda boleh bayar pakai rupiah, baik tunai atau nyicil. Namun kalau harganya dolar dan Anda nyicil 50% pakai rupiah, berarti ini melakukan apa tadi? Sharaf yang tidak tunai, dan itu riba nasiah. Sehingga untuk lebih selamat, maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah angkanya, harganya itu pakai kurs rupiah atau pakai mata uang rupiah, dan tidak pakai mata uang asing. Nah, termasuk solusi untuk orang yang menjual travel haji dengan harga dolar, maka bisa dia lakukan dengan cara langsung harganya pakai dolar, harganya pakai rupiah dan tidak lagi pakai dolar. Langsung ditetapkan harganya 200 juta rupiah. Nanti bisa dibayar secara nyicil. Nah, itu bisa dilakukan sehingga transaksinya hanya menggunakan rupiah. Tapi apapun yang terjadi pada kenaikan dolar, dia tidak boleh minta kenaikan harga. Kok dolarnya naik? Maka harga haji dinaikkan jadi 250 juta. Karena ketika pemilu ada yang kalah. Kan enggak mungkin menang dua-duanya, ya. Akhirnya dolarnya naik, maka di posisi seperti ini pihak travel tidak boleh menaikkan harga. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran ONH sebesar 10.000 dolar dengan cara dibayar 5.000 dolar terlebih dahulu dan pembayaran dengan mata uang rupiah secara tunai. Apakah hal ini diperbolehkan karena baru dibayar 5.000 dolar dan masih ada sisa 5.000 dolar? Jika bandrolnya pakai dolar 10.000 dolar, kemudian dia bayarnya DP 50%, 5.000 dulu, kembali ke asas tadi, ya. Diperbolehkan asal walaisa bainakuma syai'un. Sudah tidak ada lagi pembayaran yang tertunda. Artinya dia dilakukan secara tunai. Nah, lebih amannya ketika Anda enggak punya 10.000 tapi maunya bayar setengahnya dulu. Berarti yang bisa Anda lakukan adalah rupiah yang Anda punya silakan dikonversi dulu ke dolar. Beli dolar. Setelah dapat baru dipakai bayar. Maka Anda nyicilnya pakai dolar. Nah, yang jadi masalah di negara kita, regulasi yang berlaku di pemerintah tidak boleh melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Hanya boleh pakai rupiah. Yang boleh pakai mata uang asing cuma satu, waktu di atas Air Asia. Itu boleh pakai ringgit, meskipun dia terbang di Indonesia. Tapi kalau dia pakai mata uang dolar, nah nanti trik yang pernah saya dapatkan adalah kuitansinya rupiah. Jadi laporan ke pemerintahnya tetap rupiah, meskipun transaksinya menggunakan dolar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaannya. Apabila ada tengkulak datang ke toko kita dengan membawa barang dagangan dan kita membeli dagangan tersebut di toko kita, apakah termasuk dalam larangan menjual barang di tempat membeli? Tengkulak tengkulak datang ke toko kita dengan membawa barang dagangan dan kita membeli dagangan tersebut di toko kita, apakah termasuk dalam larangan menjual barang di tempat membeli? Sebentar ini. Tengkulak datang ke toko kita, dia membawa barang dan kita membeli dagangannya di toko kita. Gimana ya? Kita membeli barangnya di toko kita. Nah, datang nawarin. Tengkulaknya, dia yang barang yang dia bawa itu barangnya siapa? Barang dari toko kita atau barang dari toko yang lain? Barang dianya mungkin, Ustaz. Barang tengkulaknya. Barang tengkulak. Nah, tengkulak datang ke toko kita mau ngapain? Jualan. Nawarkan, Ustaz. Mau jual. Berarti kita beli ke dia? Ya. Ini enggak apa-apa kan? Terus yang ditanyakan yang mana? Tengkulak datang ke toko kita untuk menjual. Gitu ya. Terus kita beli ke tengkulak di toko kita. Terus sisi larangannya mana? Ya tunggu sampai tengkulak ini pergi. Ini pertanyaan kan, kita membeli dagangan tersebut di toko kita, apakah termasuk dalam larangan menjual barang di tempat membeli? Kita tengkulak datang ke toko kita menjual barangnya, terus kita membelinya di toko kita. Wallahu a'lam, saya bingung dengan pertanyaan ini. Silahkan. Ustadznya bingung, yang bertanya juga bingung, Ustadz. Baik, kita bacakan kembali pertanyaannya. Ustadz, bagaimanakah untuk kasus KPR syariah dalam satu meja developer menjual rumah secara tunai kepada bank, lalu terjadi serah terima dari developer kepada bank, lalu bank setelah itu menjual kepada pembeli secara kredit, apakah ini termasuk larangan menjual barang di tempat barang itu dibeli? Jazakumullah khairan. Ada kaidah yang mengatakan al-qabdu bihasabihi. Al-qabdu bihasabihi. Yang namanya taqabud itu berbeda-beda tergantung jenis barang. Properti tidak bisa dipindahkan. Karena itu pengalihan taqabud properti bisa diwakili dengan administrasi seperti AJB atau kalau sudah ada sertifikat, ya sertifikat. Sehingga misalnya developer menjual rumah ke bank secara tunai, deal transaksi dilakukan, maka dialihkan semua hak administrasi rumah itu ke bank. Dan silakan bank boleh menepatinya. Lalu bank setelah developer ini pergi, masih di meja yang sama, nasabah ditelepon. Sekarang silakan Anda membeli rumah yang sudah kami beli. Nasabah datang di meja itu. Terus dilakukan transaksi antara bank dengan nasabah. Apakah ini berarti menjual barang di tempat transaksi yang pertama? Jawabannya tidak, karena penjual yang pertama sudah berpisah. Si developer sudah pulang. Nah, developer jangan dibiarkan berada di situ. Suruh dia pulang. Transaksi kita kan sudah selesai, Pak. Silakan Bapak angkat kaki dari sini. Developer pulang. Kemudian bank boleh mengundang konsumennya, nasabahnya. Silakan nasabah datang ke rumah saya atau ke kantor kami dan kita lakukan transaksi jual beli rumah. Nah, transaksi seperti ini yang bisa dilakukan, sehingga yang terjadi adalah jual beli dua kali dan sudah terjadi perpisahan antara transaksi pertama dengan transaksi yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan sebelumnya dari WhatsApp dari pendengar Radio Muslim, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimanakah hukum COD di masjid? Jazakumullah khairan. Bagaimana hukum COD di masjid? COD itu transaksinya dilakukan di mana? Kalau hanya sebatas penyerahan barang, tidak masalah dilakukan di masjid. Tapi akadnya di luar. Akadnya di luar. Dan ini sering dilakukan antara takmir dengan penjual bakso. Jadi dia pesan baksonya di warung bakso sebelah selatan sana ya. Pak, saya pesan bakso 10 pangkok. Kemudian dibayar. Setelah itu dia pulang. Nanti akan diantar bakso 10 mangkok ke masjid. Maka transaksi di luar masjid, COD-nya di masjid. Bayarnya di mana? Di masjid atau di luar? Kalau cash on delivery berarti di masjid ya. Sehingga jika sebatas serah terima, insya Allah tidak masalah. Ya, begitu dia nyerahkan, terus keluar billingnya, lalu dibayar oleh takmir, selesai. Tapi kalau akadnya dilakukan di masjid, sehingga tadi waktu online itu belum selesai, ya nanti bisa dilihat dulu, kalau cocok ya boleh saya ambil, kalau nggak cocok saya nggak jadi beli. Berarti akadnya masih gantung. Akhirnya janjian di masjid, ketemu ya masih dilihat-dilihat ya. Kemudian masih tawar-menawar. Maka ini tidak boleh dilakukan di masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari jemaah. Ustadz, ada berapa macam safar? Apakah safar tugas kerja luar kota sehari dapat keringanan untuk qada puasa dan jamak qasar salat juga? Akhwat safar luar kota atau seminar sampai dengan nginap hanya ditemani teman atau tetangga akhwat juga, apakah termasuk kriteria safar tanpa mahram? Apakah safarnya termasuk safar maksiat? Jadi sehari semalam apalagi dia nginap ya, dan tanpa mahram, maka ini dilarang dalam Islam. Nabi SAW mengatakan la yahillu, tidak halal. La yahillu limur'atin ayyusafira illa ma'a di mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Beliau sebut tidak halal menunjukkan kalau ini haram. Sehingga tidak boleh melakukan safar tanpa didampingi oleh mahram. Dan tadi sehari semalam itu sudah safar ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk lagi dari jamaah. Pertama, bagaimanakah Ustaz solusinya berdagang yang mabrur? Dan yang kedua, bagaimana dengan barang titip jual yang dimakan oleh tikus? Solusinya apa tadi? Solusinya berdagang yang mabrur. Berdagang yang mabrur. Iya Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan barang titip jual yang dimakan oleh tikus? Yang pertama, bagaimana cara untuk bisa melakukan transaksi jual beli yang mabrur? Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang saling ridho. Dan ketika dilakukan tidak lagi meninggalkan sengketa. Transaksi selesai sehingga dua-duanya sama-sama puas. Itulah jual beli yang mabrur. Dan model jual beli seperti ini dipuji oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jual beli yang masih meninggalkan sengketa, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka jual beli ini bukan termasuk jual beli yang mabrur, sehingga transaksinya kurang diberkahi. Karena itu pastikan ketika bertransaksi kedua belah pihak merasa puas. Kemudian yang kedua, apa tadi? Bagaimana dengan barang titip jual yang dimakan tikus? Barang titip jual tapi dimakan tikus. Posisi orang yang dititipi adalah amin, orang yang diberi amanah. Baik dengan akad konsinyasi atau dengan akad musyarakah atau mudharabah atau dengan akad wakalah bil ujrah. Semua akad ini posisi pelaku pelaksana adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Dan kaidah yang berlaku, orang yang mendapatkan amanah jika terjadi resiko terhadap objek amanah, maka ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, jika resiko itu terjadi disebabkan karena keteledorannya, maka dia wajib nanggung. Teledor dan tidak, itu kembali kepada SOP yang berlaku. Misalnya, barang yang dititipkan adalah bentuknya ayam goreng. Dia terhitung teledor ketika ayam goreng itu ditaruh di bawah misalnya. Padahal di situ rawan populasi tikus. Maka dalam kasus ini dia wajib ganti. Tapi kalau dia kerjakan sesuai SOP sehingga dia tidak teledor, ternyata ada resiko, maka dia tidak wajib nanggung resiko. Maka kesimpulannya, barang yang dititipkan dan terjadi resiko tergantung apakah yang dititipi teledor atau tidak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Gimanakah jual beli DP? Misal DP rumah yang rumahnya belum ada atau belum selesai dijual kepada pembeli yang lain. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya ya, tentang jual beli urbun. Hukum jual beli dengan menggunakan DP. Syarat penjual boleh menerima urbun adalah apa kemarin? Syarat penjual sudah menerima, boleh menerima urbun adalah barangnya sudah dia miliki atau unitnya telah dia miliki. Dan memiliki barang itu ada dua. Jika posisi dia sebagai trader, barang itu sudah dia beli. Jika posisi dia sebagai produsen, dia punya unit produksi meskipun barangnya belum dia beli atau meskipun belum diproduksi. Karena itu dalam kasus ini rumah belum ada, lalu dia pesan ke developer, berarti posisi developer adalah produsen. Kemudian dia bayar DP ke developer. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh. Saya membeli rumah dari Century 1121. Hah? 212. Saya membeli rumah dari Century. Century seorang developer. Lalu saya bayar DP, berarti saya punya hak untuk memiliki rumah yang nanti akan dibangun oleh Century. Dan serah terima dijanjikan tahun depan. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya menjual hak DP ini ke orang lain? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena saya belum menerimanya. Sehingga saya tidak boleh menjualnya. Meskipun akad saya dengan Century sah, tapi ketika saya akadkan ulang, tunggu sampai rumah serah terima, baru boleh saya jual. Terus solusinya gimana ketika kita butuh uang? Yang bisa Anda lakukan adalah batalkan akad. Kalau misalnya Anda tidak ingin melanjutkannya. Dan itu pun kembali kepada keridhaan pihak Century. Saya enggak jadi beli, uang saya kembalikan, atau hak DP saya kembalikan. Mana uangnya DP saya? Ini kembali kepada kerelaan siapa? Pihak Century. Sehingga boleh enggak pihak Century motong? Dipotong 10%. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena sudah akad. Karena sudah akad, dengan akad istisna, maka ketika dibatalkan boleh dipotong. Meskipun kalau enggak dipotong itu lebih baik, karena nanti masuk dalam kategori apa namanya? Iqalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari WhatsApp masuk kami dari pendengar Radio Bas FM. Assalamualaikum Ustaz, saya ada grup jual beli. Saya beli kulaan di salah satu anggota tersebut dan saya jual barang tersebut juga selain di tempat lain dan di grup tadi. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Kulaknya di grup, jualnya di grup. Ya, selain di grup lain, dia juga jualan di situ Ustaz. Kalau barang sudah dia terima, tidak masalah. Jadi dia kulaan asalnya dari grup, kemudian dia beli, setelah barang diterima dia jual lagi ke grup tadi, hukumnya diperbolehkan. Baik, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar radio. Assalamualaikum. Saya mau tanya bagaimanakah dengan jual beli tanah atau rumah yang mana barangnya itu tidak bisa dipindahkan. Bagaimana kalau pembelian tanah tersebut langsung menjualnya lagi sedangkan penjual pertama mengetahuinya? Jadi tadi kaidahnya sudah kita sampaikan ya. Al-qabdu bihasabihi. Menerima itu berbeda-beda tergantung objek. Jika objeknya adalah properti, tanah atau rumah, maka menerima tidak harus ngasih kunci atau sebangsanya. Menerima bisa diwakili dengan administrasi atau apapun yang bisa menjadi wakil untuk jual beli properti. Nah, di tempat kita yang mewakili sertifikat atau sudah ada, sudah terbit AJB misalnya ya. Kalau di masa silam namanya takhliyah. Serah terima properti di masa silam namanya apa? Serah terima properti di masa silam disebut dengan apa? Ditandai dengan apa tadi Pak? Enggak fokus masalahnya yang lain. Jadi serah terima properti di masa silam itu diistilahkan dengan takhliyah. Takhliyah itu kalau di masa sekarang agak susah digambarkan, jarang orang melakukannya karena di masa silam enggak ada surat. Takhliyah itu memberi kebebasan kepada pembeli untuk memanfaatkan properti. Sudah ya, rumah sudah saya jual seharga sekian, kamu sudah beli, dah silahkan kamu tempati. Meskipun dia gak dikasih kunci, gak dikasih apapun. Dah suratnya mana, kuncinya mana, gak ada. Kamu mau tempati sekarang, mau tempati besok, mau dibiarkan saja rumah itu, terserah kamu. Itu namanya takhliyah. Sudah memberi izin bagi pihak pembeli untuk menggunakan rumah itu terserah kapan, meskipun dia belum menempatinya. Nah, begitu sudah takhliyah, langsung dia panggil pembelinya. Bapak mau beli rumah, silakan datang, kita transaksi. Nah, yang seperti ini diperbolehkan karena berarti sudah terpisah antara akad pertama dengan akad yang kedua dan sudah dilakukan takhliyah. Dipahami insyaallah? Baik. Maka kalau properti kata kuncinya adalah ada takhliyah, itu sudah sah. Kalau ditambahi dengan adanya sertifikat, AJB dan seterusnya akan lebih kuat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.